Bila engkau benar, akulah kumbangnya. Bila engkau cincin, akulah jarinya. Terpecahlah mata, terpana asmara. Terlenalah mati dari kesenian. Menyanyi, menyanyi.